Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nas'aluka Allahumma علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع أما بعد جماعة السلام رحمكم الله sebelum kita masuk ke dalam unsur pelajaran kita mengetahui kemarin kisaran maghrib atau Isya, keadaan di salah satu bagian dari negeri kita yang tercinta ini, daerah Palu, dilanda tsunami imbas dari gempa bumi, ya, imbas dari gempa bumi. Jadi karena adanya gempa bumi, kemudian tertakdirkanlah setelah itu ada tsunami. Pada sore hari kisaran pukul 17:02 waktu Indonesia bagian barat, gempa bumi di daerah Donggala ya, terpantau terjadi di kedalaman 10 km. Kemudian tsunami pun sempat melanda Palu dan juga Donggala imbas dari gempa tersebut. Dan dipastikan oleh BMKG gempa itu berkekuatan 7,7 skala Richter dan setelah itu diikuti oleh gelombang tsunami. Sayangnya orang-orang kalau ada terjadi gempa atau semisalnya, mereka refleksikan tazkiyatun nufus melalui lagu-lagu, ya, lebih hafal lagu. Padahal perlu diketahui bahwasanya semua ini sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Sampai konon di Lombok tahu setelah gempa ngundang penyanyi selawatan. Ya. Setelah gempa undang penyanyi selawatan. Ini berarti mindsetnya yang enggak benar. Jadi semua ini ada dalam Al-Quran. Ketika tertimpa musibah, baru orang-orang menyebut Allah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, Istighfar. Tapi ketika mereka merasa aman, kemudian tetibanya mereka ya kembali lagi berbuat syirik, berbuat bid'ah, maksiat, kufur pada Allah. Hal tersebut sudah disebutkan oleh Al-Quran. Kalau kita kembali di surat Ar-Rum, di sini di surat Ar-Rum ayat ke-33, Ar-Rum ayat ke-33 kita lihat, wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, tetibanya apa? Mereka menyeru Rabb mereka dengan kembali bertobat kepadanya. Bagus gak? Bagus. Thumma idza adzaqahum minhu rahmah. Kemudian apabila Allah membuat, ya, memberikan rasa kepada mereka barang sedikit rahmat daripada Allah, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba sebahagian daripada mereka mempersekutukan Allah, lupa. Ya, baru kemarin gempa berkali-kali di Lombok, ngundang penyanyi, giliran ngundang majelis ilmu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, enggak mau hadir mereka-mereka ini. Tapi yang diundang penyanyi, ya mulai lupa. Padahal baru dapat bantuan sedikit itu. Maka Allah berikan peringatan di tempat lain. Ya mungkin tempat tersebut pasti ada masalah. Allah tidak akan menurunkan musibah kecuali bima kasabat aydihim, kecuali sebabnya adalah tangan-tangan mereka sendiri. Ini ayat 33 di Al-Quran surat Ar-Rum. Itu di atas, kiri atas. Kemudian bawahnya, paling bawah, lihat di halaman yang sama. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Udah jelas banget di Al-Quran, jelas banget. Zahara, telah nampak. Zahir, kelihatan jelas. Apa? Al-fasad, kerusakan. Kerusakan di sini umum, mau kerusakan maknawi atau kerusakan fisik. Kerusakan maknawi yaitu kerusakan moral, lidah orang-orang enggak benar, jemari juga kalau nulis enggak benar. Kemudian juga termasuk juga kerusakan fisik, kerusakan bangunan, macet, gempa, banjir, Ciliwung banjir. Rusak itu semua. Kenapa kelihatan, nampak, bahkan diberitakan di mana-mana? Ya. Di mana kerusakannya? Di mana manusia berpijak, di situ bakal rusak. Fil barri, di darat. Kan manusia tinggal di darat. Wal bahri, manusia pun mengarungi lautan. Enggak disebut fis sama. Kapan rusaknya langit? Ketika semua bumi ini, baik darat maupun lautnya, udah rusak semua, baru langit rusak. Kiamat. Ini baru sebagian doang yang rusak. Fil barri, di darat terutama. Wal bahri, di laut. Laut aja sampai rusak gara-gara kelakuan manusia. Lihat di sini sebabnya apa? Bima kasabat aydinnas. Bima, ba di sini ba sababiyah. Menyebutkan, Allah menyebutkan sebab kerusakan semuanya ini. Gempa ini sebabnya apa? Tsunami ini sebabnya apa? Sebabnya perbuatan tangan manusia sendiri. Ulah kita. Ya, enggak mesti perbuatan tangan ini, yang penting perbuatan kita, tingkah kita, sikap kita, lupanya kita sama Allah. Lalu kenapa kok di barat enggak dikasih gempa kalau mereka kafir? Ya. Kenapa di India nyembah sapi enggak diapa-apain? Ya. Kenapa di Amerika kok enggak dibumi hanguskan itu padahal banyak homonya? Kenapa di Belanda masih hidup gitu aja padahal banyak homo di sana? Kenapa? Di sini kuncinya, liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Atau di hadis Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta pada suatu kaum, Allah uji kaum tersebut dengan musibah. Adapun barat, ya biarin aja. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innaka aydi matin. Kami berikan kepada mereka istidraj, hukuman tanpa mereka rasakan, hukuman yang enggak kelihatan. Apa hukuman itu? Membuat mereka semakin nikmat dengan dunia mereka. Itu hukuman itu. Maka kalau misal di Kalibata City, ya, germo-germo muncikari, pelacur dan homoseks itu merasa aman, ya, tenang gitu, ya, terus aja bisa membibitkan perkembangbiakan mereka, ya, itu istidraj. Jangan sampai nunggu musibah baru datang. Tapi sini apa? Kenapa kok orang Indonesia kita ini, negeri kita, dengan banyaknya kesalahan kita ini kok cepat banget sih dikasih fasad kerusakan? Karena Allah Ta'ala ingin membuat mereka itu merasa ba'dal ladzi 'amilu, efek sebagian dari akibat perbuatan sendiri. Dan ini baru sebagian, maksudnya sebagian. Kalau semua perbuatan kita diberikan efeknya oleh Allah, udah hancur kita ini. Dan tujuan dari musibah-musibah itu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. bukan malah mengundang penyanyi, walaupun atas nama selawatan. Karena para sahabat Nabi dulu kalau selawat tidak pakai gendang, tidak pakai piano, enggak pakai apa-apa, selawat biasa. Ya. Jadi nampak kerusakan ini. Pas nampak kerusakan ini, Allah tanamkan musibah di tempat lain, peringatan juga. Yang enggak ingat ya udahlah. Mungkin pengin dapat juga itu mungkin. Nah, nampak kerusakan ini moral maupun fisik. Semua itu sudah diwartakan dan ditawarkan beritanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengamalkan fa'tabiru ya ulil albab atau tidak. Tinggal kita berpikir atau tidak. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Allah itu tidak butuh dengan kita, sedangkan kita ini butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kita hancur, maka hancur sudah. Dan Allah tidak butuh dengan kita. Hati-hati dengan musibah. Di surat Ibrahim ayat ke-19. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal ardi bil haqq iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Coba perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan sebenar, dengan benar tujuannya. Iya sya'yudhibukum. Kalau Allah menghendaki, niscaya Allah membinasakan kalian semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan mengganti kalian dengan makhluk hidup yang baru. Mudah bagi Allah untuk memberangus bumi ini, semuanya hancur nih bumi ini sama manusia-manusianya. Mudah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi 'aziz, dan yang demikian itu sekali lagi tidak sulit bagi Allah. Ya. Jadi jangan kepedean kita dengan dunia. Terutama di sini makomnya kita berbincang kepada teman-teman penghuni Kalibata City. Mungkin kalau subuhnya kelihatan adem, udah jam 7 nanti kelihatan aurat-aurat gentayangan di mana-mana. Kadang-kadang ada banci-banci lewat, ya enggak? Nah. Kadang-kadang ada wanita lagaknya kayak pelacur lewat. Ya. Di mana itu? Ya. Makini kita ingatkan, bukan mendoakan akan ada kejadian dan musibah, bukan. Tapi jangan nunggu gitu. Jangan menunggu. Makanya sangat didukung kalau misalnya di daerah ini ada komite khusus untuk melawan atau menangkal penyebaran perzinahan homoseksual. Itu sangat harus didukung oleh warga dan juga aparat pemerintahan setempat. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau tidak ada yang melawan, tidak ada yang betul-betul menentang mereka, maka kita akan melihat di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul untuk beribadah kepada Allah, jauhi syirik, jangan berbuat bid'ah, dan diantaranya juga jangan melakukan praktik homoseksual dan perzinahan, walaupun ia itu salah satu tanda-tanda kiamat. Banyaknya maraknya perzinahan, betul, tapi ya jangan di sini. Cari tempat lain sana kalau mau berzina atau berlaku homo di tempat lain, kalau perlu di laut sana, biar matinya di sana. Ya, biar dapat musibahnya di sana. Ya, kalau sudah Allah dan Rasulnya menyeru kepada kebaikan, da'akum lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberikan kepada kalian kehidupan. Perzinahan, homoseksual dan segala hal dari maksiat itu mematikan hati. Bahkan membuat enggak normal orang. Ya. Dan bibitnya menyebar. Penyakit. Dan barangkali mungkin di antara sini juga ada yang mengetahui itu atau bahkan melakukannya, makin nasihat buat dia. atau yang menjadi pelicin supaya hal tersebut masih ada di daerah-daerah seperti ini. Maka wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Mungkin antum tahu homoseksual itu haram, pasti tahu, semua tahu, yakin. Yang homo-homo itu juga tahu, bencong-bencong dan banci-banci itu juga tahu, homo itu haram dalam Islam, dan mereka katanya Islam mungkin. Tapi Allah Ta'ala membatasi antara manusia dengan hatinya, gak dapat hidayah. Tetap tahu tapi gak bisa, tetap melakukan. Mungkin faktor lingkungan atau faktor keamanan atau terjamin, ya, aman. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Hati-hati dengan hisab. Nah sekarang ikhwas kalian, perlu adanya komite perkumpulan yang formal, backingannya badan hukum yang jelas dalam negara ini, mencanangkan program anti hal-hal yang seperti ini, sehingga ketika ada penggerbekan dan pemeriksaan legal, badan hukum resmi, ya, disetujui oleh warga dan juga pemerintahan setempat. Kenapa kalau enggak ada kayak gitu? Kalau tidak ada nahi munkar, lihat ayat ini 25 surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Dan peliharalah dirimu, takutlah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, melainkan menimpa juga orang yang berilmu juga, menimpa juga orang yang ngaji juga, kena musibahnya. Musibahnya umum, semua kena. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kenapa kok yang berilmu juga kena? Yang soleh, yang rajin berjamaah juga kena. Yang rajin ngaji juga kena. Padahal yang dosa kan mereka, yang melakukan praktik homoseksual dan perzina mereka, yang membackingi adanya hal-hal seperti ini, ya ada orang mereka. Kenapa? Jawabannya di hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor pertama. Kita lihat dari sini, dari Ibnu Abi Khalid, qama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri, bangkit, ya, untuk khutbah. Kemudian berkata, ya ayyuhannas, wahai manusia sekalian, innakum taqra'una hadhil ayat, sesungguhnya kalian membaca ayat berikut, Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang-orang iman, jaga diri kalian. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tidak akan memberikan madharat kepada kalian kalau kalian dapat hidayah. Tapi orang-orang banyak yang salah paham, memahami bahwasanya yang penting saya itu dapat hidayah, orang memaksiati biarin aja, yang penting saya selamat. Seperti enggak selamat. Salah paham ini. Salah paham. Karena kata Abu Bakar, wa inna sami'na Rasulullah SAW yaqul, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahum Allah bi'iqabihi. Sesungguhnya manusia kalau mereka melihat kemungkaran terus tidak berusaha untuk diubah, maka bisa jadi hukuman Allah itu sifatnya di umum. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Jadi semua-semua ini kunci jawabannya ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya insyaAllah. Maka jemaah sekalian, ketika Anda mendengar berita tersebut, langsung terpikirkan, besok subuh pengajian di Kalibata City. Ini perlu sekali untuk disampaikan. Minimal yang sudah mengerti diingatkan. Jangan sampai tangisan orang-orang di tempat-tempat yang terkena musibah itu juga kemudian menjadi tangisan di sini karena terkena musibah juga. Insyaallah mudah-mudahan tidak, tetapi harus ada usaha penanggulangan. Ya. Karena jemaah sekalian, ana pun dari kecil di Kalibata. dan kita melihat perubahan yang signifikan dalam masalah moral, dalam masalah ya penampakan-penampakan dari orang-orang yang tidak jelas, ya. Itu ya semenjak Kalibata City ini berdiri. Ya, bukan berarti kita udahlah bubarannya, bukan gitu maksudnya. Tetapi ini harus dipertahankan kelestarian keberagamaan kita. Dan alhamdulillah Masjid Nurullah memiliki andil yang besar dalam masalah itu, alhamdulillah. Tapi jangan sampai yang dulu Kalibata ini enak, bahkan dulu di sini adalah rumput, ini dulunya rumput, bukan ini tanah ini dulunya. Iya, di atasnya rumput, pabrik sepatu, ya, sama hutan-hutan di sini, hutan kota. Dan sekarang ketika ada manusia, mulai di situ muncul banyak kerusakan. Maka siapa yang melakukan islah di antara kerusakan itu, maka semoga Allah Ta'ala berikan buat manusia manfaat melalui orang-orang seperti ini. Dan di antara insyaAllah, di antara jemaah Masjid Nurullah, jadilah tentara-tentara Allah yang berdakwah meskipun hanya lewat kalimat, meskipun hanya lewat ajakan, yuk sholat. Mungkin di antara antum ada yang tahu siapa pelaku homoseksual atau pezina atau germonya di sini. Siapa tahu? Kalau antum tahu, nasihati, ajak ke masjid. Atau mungkin jangan-jangan orang itu ada di sini juga, diam-diam ada nyimak. Sholat-sholat iya, homo iya juga, jangan. Maka kita nasihati, jangan sampai kena musibah nanti. Baru ketika kena musibah nyebut-nyebut nama Allah. Ya itu bagus. Bagus itu. Kena musibah nyebut-nyebut nama Allah, daripada kena musibah ngomong kotor. Maka nyebut-nyebut nama Allah, taubat. Taubat alhamdulillah. Tapi jangan nunggu, jangan nunggu musibah. Ya. Ini lihat sudah Lombok kena, Sulawesi kena. Ya. Maka jangan sampai berita itu ternyata di daerah kita sendiri. Na'udzubillah. Jangan, insyaallah. Taib jemaah sekalian, kita masuk ke dalam ayat yang seharusnya kita bahas di kajian ini. Tadi sekadar mukaddimah pengingat saja, ya. Tafsir Al-Isar, Tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mau tidak aku beritakan kepada kalian hal yang lebih baik dari itu semua, yaitu dari lihat yang di ayat sebelumnya. Telah dihias buat manusia hubbus syahwat, cinta syahwat dari apa? Banyak hal. Lawan jenis, anak-anak, kemudian emas, perak, tunggangan, kendaraan, ya, hewan ternak, pertanian, masya Allah. Tapi katakan wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, mau enggak dikasih tahu hal yang lebih baik dari itu semua, dari dunia itu semua? Lilladzina taqau 'inda rabbihim, untuk orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan di sisi Rabb mereka kelak jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yaitu jannat, surga-surga, yang mana surga-surga tersebut tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau antum baca ayat ini, jangan wakofnya berhentinya di jannat atau afwan, jangan berhentinya di tajri, ya. Itu kurang tepat. Misal gini, lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri. Diam. Jangan diam. Kenapa? Karena yang mengalir yang tajri ini siapa? Anhar. Maka waqafnya di anhar. Ya, lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, gitu, ya. Karena yang mengalir itu adalah air-air sungai. Mengalir di bawah, di mana? Min tahtiha, dari bawah surga, di bawah surga. Ya. Para ulama berselisih pendapat. Ini maksudnya apakah di permukaan bawah surga, maksudnya di atas permukaan surga, di bawah, ya. Kalau misalnya kita bayangkan di dunia seperti ya, antum lewat sungai, ya sungai kayak biasa, sungai bukan Ciliwung, ya. sungai yang cetek lah, yang enggak berlumpur dan kotor seperti itu, bukan. Sungai biasa yang mungkin selutut atau sepinggang misalnya. Pak, ini tiga orang paling dekat Anda mana paling khusyuk, Pak? Tolong, Bapak, maaf, afwan. Bangun, Pak. Jangan terlalu khusyuk ya. Perhatikan pelajaran. Ah, kalau misalnya seperti itu sebagian ulama bilang, ya nanti di surga airnya begitu, sungainya, ya. Jadi kita jalan, ya air dong isinya gitu di permukaan. Tapi sebagian ulama lagi yang lainnya, dan ini yang benar insyaallah, mengatakan bahwa saya dimaksud dari tajrim min tahtil anhar, di bawah permukaan surga itu baru sungai-sungai, di bawahnya radiyallahnya. Ya. Mungkin enggak? Ya mungkin, namanya surga kan sebaik-baik tempat, ya mungkin. Di dunia mungkin enggak begitu? Ya mungkin aja. Ya, ada kaca, rumah kaca, ya lantainya kaca, bawahnya kolam. Mungkin? Ya mungkin. Kenapa enggak mungkin? Bukankah dulu di zaman Nabi Sulaiman pun istana beliau juga sampai Bilqis ketika mau masuk, ya kagok, dikira itu air kolam, dikira itu kolam air semua gitu. Akhirnya celananya apa, pakaian bawahnya kemudian disingkap ke atasan sedikit, nggak enak kena air nanti. Ternyata itu bukan air, itu mungkin kaca atau semisalnya transparan, kelihatan di bawahnya itu ada air-air, masya Allah. Itu baru di dunia. Di surga jauh lebih indah. Tajri min tahtil anhar. Orang-orang yang bertakwa ini dapat jannat, dapat sungai-sungai, melihat sungai-sungai, kemudian khalidina fiha, abadi di dalam surga. Karena orang yang sudah masuk surga enggak bakal keluar. Beda dengan orang yang masuk neraka, ada yang enggak bakal keluar, ada yang pasti keluar. Yang enggak bakal keluar dari neraka ya orang kafir dan orang munafik secara akidah. Yang pasti keluar dari neraka adalah yang ada di hatinya la ilaha illallah, masih muslim cuman memang banyak dosa. Nanti pasti keluar. Ya. Adapun kalau di surga, orang yang sudah masuk enggak mungkin keluar. Ya. Tak mungkin keluar. Dan semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita penghuni surga. Allahumma amin. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci, istri-istri yang suci, ya, yang enggak kesampaian waktu di bumi mau poligami enggak jadi-jadi, ya, gagal terus, selalu istri menghadang. Maka tenang, bertakwa aja sana. Kenapa? Nanti juga di surga pasti, pasti itu, ya. Jadi kalau di dunia bercita-cita pengen apa, poligami minimal 3 istrinya sampai usia 60 gak kesampaian, ya satu terus dia terus istrinya, ya gak kesampaian. Di surga kesampaian insyaallah asal bertakwa. Jadi semua laki-laki di surga kelak, ya insyaallah dapat itu, ya, dan gak ada kecemburuan, marah gitu istrinya, enggak ada. Istri di dunia pun marah. Ah, dulu kan kita bersama, sekarang makin bersama banyak orang. Ya enggak bakal marah insyaallah. Enggak ada kecemburuan, enggak ada ghil dalam hati orang-orang ketika di surga. Enggak ada kedengkian, hasad, benci, enggak ada. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr, "Unaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururim mutaqabilin." Dan kami cabut dari dada-dada mereka ghil, benci, dengki, enggak ada lagi, enggak ada. Semua baik semuanya di surga nanti, ya. Tapi dengan syarat di dunia harus bertakwa. Kemudian waridwan minallah, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bonusnya banyak sekali. Semua bonus ini ada yang bersifat material dan ada yang bersifat maknawi. Tapi semua hal ini hanya terjadi nanti di akhirat, di surga. Setelah disebutkan ayat 14 tentang gemilang dan mahligai dunia, syahwat-syahwat duniawiyah dari perempuan, anak, emas, perak, tunggangan, kendaraan, kemudian binatang ternak, pertanian. Coba diantara sampean sekarang nih mungkin di usia senja udah punya istri, anak punya, emas simpenan punya enggak? Punya. Tabungan punya, perak punya? Punya. Kemudian mobil punya enggak? Punya. Walaupun parkirannya susah ya, mobil punya, penting punya ya. Dan mobilnya mobil kebanggaan pula ya. Ah, kemudian punya enggak binatang ternak? Oh, ternyata di Bogor punya peternakan kambing misalnya. Ah? Pas mau Idul Adha sukses banget itu ya. Kemudian punya enggak pertanian? Oh, punya berapa hektar lahan di Cirebon misalnya. Ah, kalau di sini ada yang kayak gitu, udah kan dunia tuh kayak gampang, dunia tuh aduh sudahlah. Apalagi yang saya cari kalau udah punya itu semua? Apalagi yang saya cari sementara usia saya mungkin udah di atas 40, apalagi coba yang dicari? Udah sekarang cari yang ini. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwan minallah. Mungkin kalau yang muda-muda sekarang masih betul-betul pengen cari perempuan, cari istri ya, pengen punya anak ya. Kemudian pengen nyimpen emas, ya kan? Pengen punya perak, pengen punya kendaraan. Sekarang mah baru motor, nanti saya pengen punya mobil, ya kan gitu ya? Bercita-cita pengen punya rumah. Ya, pengen punya rumah, bukan kontrak. Pengen punya rumah pokoknya. Padahal haji itu lebih wajib daripada dia, daripada punya rumah kan? Mendingan nabung buat haji atau nabung buat rumah Pak kira-kira? Hah? Nabung buat haji berapa kira-kira? Haji berapa Pak? Ratusan juta lah pokoknya, 200 atau sekian ratus juta. Ya. Karena nggak mungkin cuma modal duit buat pergi pulang pergi doang, pasti sana belanja atau ada apa-apa. Toib, mendingan haji atau punya rumah Pak? Mendingan naik haji, habis itu rezeki lancar, punya rumah, gitu ya? Gitu, alhamdulillah. Anak sendiri sampai sekarang belum punya rumah Pak ya. Taib, maksudnya belum beli rumah belum. Nah, semua ini ya apalagi yang dicari kecuali akhirat khalas. Dan kemudian Allah wartakan kepada kita, wallahu basirum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kita lanjut. Disuruh takwa dan diingatkan bahwa Allah itu melihat. Nah, hamba-hamba yang bertakwa ini kayak gimana cerminannya? Dilihat di ayat 16-17. Mau gak masuk surga dapat semua yang tadi disebutkan? Ya mau. Gimana caranya? Lihat ayat 16 dan 17 Al-Imran, itu kuncinya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Pertama orang itu doa. Orang itu berdoa. Apa yang mereka katakan di doa mereka? Rabbana, wahai Rabb kami. Innana, sesungguhnya kami. Amanna, kami beriman. Faghfir lana, kami mohon ampun atas dzunubana, dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Semua ibadah kita kan tujuannya supaya selamat, jangan sampai kena api neraka. Tapi coba kalau kita ingat-ingat masa lalu, kadang-kadang membuat kita itu tertunduk ya. Dulu kita tuh ngapain aja, ya kan? Coba kalau kita kenang dalam artian bukan senang, kenang di sini mengingat dosa masa lalu, kadang-kadang cemas diri kita ini. Waduh, saya dulu kayak gini. Aduh, gimana ya? Nanti masuk surga gak ya? Ya harus positive thinking kepada Allah. Tetapi jangan sampai cuma mikir gitu doang, kemudian tidak ada berbalas dengan amalan saleh. Minta sama Allah, ya Allah saya beriman kepada engkau, ampuni saya, jauhi saya dari api neraka. Doa istiftah hafalkan Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqas thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bithalji wal ma'i wal barad. Terjemahkannya silakan cari di Google ya, karena panjang juga itu. Coba yang sudah hafal amalkan itu doa iftitah di salat sunnah, salat fardunya, sambil betul-betul memaknai di hati ketika membacanya. Ketika misalnya di antara kita ada yang berbuat dosa, kemudian ternyata khawatir dosa tersebut tersebar di masyarakat misal, tapi kita mau taubat, maka baca itu doa iftitah. Salat baca doa itu, ya Allah saya dulu kayak gini-gini ya. saya dulu melakukan ini, saya dulu pernah maaf nyolong misalnya, ya ini hampir ketahuan sekarang ya Allah, saya mau tobat, saya mau mengembalikan duit-duit itu ya Allah. Ya Allah, tutup aurat saya, tutup aib saya, kemudian sholat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diri saya dengan kesalahan-kesalahan saya itu sejauh timur dan barat. Jangan pertemukan lagi. Jangan buat orang membincangkan kesalahan tersebut, apalagi di depan saya ketahuan. Ya Allah, malu saya Allah. Atau doa zikir pagi petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat saya dan amankanlah rasa takut saya. Karena seringkali kita kalau ketahuan aib masa lalunya, ngerasa takut ya. Ngeri gak? Serem, gak enak, malu ya. Kalau kebongkar siapa kita di masa lalu, ayo Pak. Ya, sekarang alhamdulillah mungkin bapak-bapak kita nih pakai peci, baju koko. Coba dulu siapa sampean? Nah, gitu kan. Apa yang sampean lakukan dulu itu? Kalau Allah kuat dan bongkar masa lalu sampean dari dosa-dosa, mudah bagi Allah. Maka sekarang banyak-banyak doa supaya semua itu dikubur jauh-jauh dari pendengaran kita, penglihatan kita. Tapi kita ingat dosa-dosa tersebut supaya kita bertaubat terus kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa itu, mereka adalah orang yang ngerti kalau dirinya itu punya dosa. Ngerti kalau dirinya itu bukan orang yang sempurna, yang menunaikan seluruh ibadah, ngerti. Makanya orang-orang yang bertakwa itu sering minta ampun sama Allah. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Oleh karena itu sebagian dari ulama salaf mengatakan orang munafik itu melihat dosanya seperti zubab, lalat yang nemplok di hidung, diginin dah hilang. Malah gampanglah dosa. Kan Allah Ghafurur Rahim, gitu kata mereka. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Udahlah, gampang. Ya, sekali-kali gitu. Tapi orang beriman ngelihat dosanya kecil apapun atau gimana itu seperti gunung yang hendak untuk menghantam dirinya. Gunung yang seperti ingin menimpa dirinya, itu orang mukmin itu. Ya, orang mukmin sholat mengingat dosa-dosanya seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Ya, ya masya Allah, itu bedanya. Ya, makanya orang beriman suka dengan doa-doa seperti ini, minta ampun, istighfar. Nah, nanti istighfar ada. Kemudian as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karakter-karakter berikut yang penting buat kita ya ikhwah sekalian. Pertama as-sabirina. Di ayat ini pertama orang yang sabar. Sabar itu ya ada sabar tiga macam. Sabar dalam ketaatan, dua sabar terhadap kemaksiatan, ketiga sabar perihal takdir Allah yang mungkin kurang diperkenankan oleh kita. Iya. Pertama sabar dalam ketaatan berarti istiqomah. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Kita diperintahkan untuk beristi'anah, mencari bekal dan bantuan dengan cara sabar dan salat. Kenapa sabar didahulukan? Karena orang kalau mau sholat harus sabar. Imam subuh baca al-jin dua halaman, sabar. Ya, harus ini bukan nyindir imam, bukan. Enggak, jemaah harus sabar. Ya, Syekh Imam Afwan ya, bukan nyindir. Baca ayat rakaat kedua al-muzammil karena sunahnya memang sholat subuh itu lebih panjang daripada keumuman sholat fardu lainnya. Maka kalau misalnya kita mendapatkan imam yang bacaannya agak panjangan dibandingkan umumnya sholat, itu kalau kita tahu ilmunya, ini sesuai sunnah, alhamdulillah. Tinggal kitanya ini sekarang, bukan masalah imamnya kok panjang, bukan masalah kita sabar gak gitu loh. Imam taraweh, satu rakaat satu halaman, sabar. Lah karena memang taraweh itu gak apa-apa, malah disunahkan juga ya agak panjang gak masalah. Sholat malam tuh agak panjang itu sunnah. Bahkan bukan agak panjang lagi, panjang ya. Rasulullah pernah sholat malam samping Ibnu Abbas, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah kirain selesai, taunya lanjut Ali Imran. Selesai Ali Imran 200 ayat, kirain selesai. Tahunya lanjut An-Nisa. Kalau ada imam tarawih atau imam witir, ya, Nurullah imam witirnya rakaat pertama Al-Baqarah, masya Allah. Baru Alif Lam Mim aja udah pada batuk semua orang, ya kan? Tuh lihat, tak sabar ya. Tapi jangan juga lah, masa rakaat pertama Al-Baqarah enggak tahan. Al-Baqarah maksudnya satu full surat, aduh, masya Allah orang pada minggat semua nanti. Pas dia salam, ya, tinggal yang istiqomah doang, udah. Ya, tinggal bapak-bapak yang memang istiqomah itu pun sholatnya duduk, ya, enggak tahan diri. Ya. Taib sabar dalam ketaatan. Jadi untuk istiqomah itu butuh kesabaran yang ekstra, iya. Karena apalagi godaan sekarang, susah untuk istiqomah. Orang-orang berusaha untuk melucuti akar-akar istiqomah kita, iya. Betul itu. Dari pekerjaan, ya, dilarang berjenggot, akhirnya udahlah ngalah, krok jenggotnya. Dilarang cingkrang, ya udah turunin celananya. Yang perempuan, ya, jangan pakai jilbab lebar, pakai jilbab biasa. Pakai jilbab biasa juga jangan, nggak pakai jilbab akhirnya. Celananya tolong diangkat. Giliran yang perempuan malah nggak isbal. Yang laki-laki celananya diturunin, yang perempuan celananya diangkat. Ini kan kebalik. Kebalikannya Islam. Islam itu makin menutup perempuannya. Dan laki-laki diangkat sedikit celananya atau sarungnya di atas mata kaki. Walaupun enggak harus sampai di pertengahan betis, tapi yang penting di atas mata kaki. Nah, begitu kebalik. Mulai dilucuti kan perlahan-lahan Islamnya kita nih. Keberagamaan kita. Dan hal-hal lain nanti. Kadang-kadang di beberapa food court atau tempat di mall atau di tempat-tempat ya toko-toko lah ya, pegawai ketika 25 atau 24 Desember disuruh memakai topi Natal. Nah, kan ya. Namanya pegawai gimana nih? Aduh. Bos nyuruh pakai topi Natal. Lucunya bosnya muslim. Ya, ini ngawur ini bosnya nih. Bosnya muslim, katanya apa? Toleransi. Toleransi itu kita biarin mereka beribadah. Yang kafir beribadah, biarin, kita enggak ngancurin gereja mereka, biarin mereka beribadah. Itu toleransi masih. Biarin di sini bukan berarti kita ridho. Tapi ya udahlah, biarin mereka beribadah. Kalau yang dibilang enggak toleransi itu tempat ibadah mereka, kita hancurin semuanya langsung tanpa sebab. Nah, itu baru enggak toleransi. Yang namanya kayak gini kan mulai dilucuti itu beberapa. Maka untuk selalu istiqomah butuh sabar. Kemudian yang kedua, sabar terhadap kemaksiatan. Godaan sekarang itu na'udzubillah. Godaan sekarang sangat nyata. Sebagaimana janjinya setan, anak Adam itu dijanjikan oleh setan digoda semuanya. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya. Coba keluar dari masjid, godaan sudah ada. Ya, terutama fitnah-fitnah berkaitan dengan lawan jenis sekarang. Ya, itu sabar terhadap kemaksiatan, bukan sabar dalam kemaksiatan. Banyak orang istiqomah dalam kemaksiatan, nonton konser dangdut suara fals, jelek suaranya, tapi bodinya mantap ini, istiqomah sambil megang handphone, ya, direkam video wanitanya, istiqomah, pegel ini, diangkat gini, masya Allah berjihad fisabilis syaitan, luar biasa. Banyak tuh teman-teman kayak gitu tuh, saudara-saudara kita tuh sayangnya. Ya, bahkan sampai yang bersongkok berpeci juga ikutan joget, ya. Saweran pula. Hah? Itu gimana istiqomahnya tuh, ya? Istiqomah dalam kemaksiatan. Yang justru kita itu harus sabar terhadap kemaksiatan, artinya ada maksiat, enggak ikutan. Ya, enggak ikutan. Kemudian yang ketiga, sabar perihal takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kurang diperkenankan oleh hati kita. Seperti ada yang musibah, ada bencana, anak nakal, nah gitu kan. Istri kok lebih bawel ya hari ini ya. Nah, ini kan takdir Allah. Tapi sabar. Dan hal-hal lain, penyakit dan seterusnya. Itu orang bertakwa yang paling pertama di sini setelah doa sabar. Ini penting sabar ini, karena kalau enggak sabar dia enggak bisa sedekah, enggak bisa khusyuk, ya enggak bisa memberi nafkah dan susah istighfar. Iya, coba orang yang enggak sabaran istighfar enggak? Jarang. Kecuali kalau ketemu pocong baru istighfar tuh ya. Orang yang sabar enggak sabaran susah istighfar. Tapi orang yang rajin istighfar rata-rata orang yang penyabar. Iya, buktinya kalau kita lihat di film-film sinetron, astagfirullahaladzim, ya, biasanya kelihatan sabar dia, astagfirullahaladzim, ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah sabar, as-sadiqin, jujur, ya, orang yang benar, orang yang genah, benar. Kata sebagian salaf, semua orang itu, ya, semua orang itu bisa melakukan ketaatan, iya. Semua orang itu bisa melakukan ketaatan, tapi hanya orang yang jujur yang bisa menghindarkan diri dari maksiat. Iya, iya nggak? Semua orang nih pak, antum mau sholat bisa nggak? Bisa, bisa. Tapi orang yang shodiq itu ada karakter khusus, yaitu ada maksiat dia nggak ikutan. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling benci dengan kemaksiatan. Iya. Bukan disebut orang yang paling bertakwa pada kalian adalah orang yang paling banyak melakukan ketaatan, bukan itu yang disebut oleh Abu Bakar, tapi orang yang paling benci bermaksiat. Kenapa? Karena untuk melakukan ketaatan semua orang bisa. Tapi untuk membenci kemaksiatan, jujur aja, masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kita suka, ya kan? Jadi kalau dipikir-pikir derajat kita derajat siddiqin enggak kira-kira? Wah, berat. Derajat nabi enggak mungkin, kita bukan nabi ya. Wal anbiya wal mursalin bukan. Kemudian ada derajat apa? Ya, ada siddiqin, ada syuhada, ada solehin. Paling tinggi itu di atas syuhada siddiqin, siddiq. Ya, yang betul-betul emang imannya itu. Setelah itu baru syuhada. Kita syuhada bukan? Ya belum mati kita. Kemudian setelah itu derajat bawahnya solehin. Kita dibilang soleh gimana? Aduh, malu saya dibilang soleh. Ya, kadang-kadang kita merekomendasikan diri kita. Dapat rezeki kita bilang, aduh alhamdulillah nih rezeki buat anak. Namanya juga rezeki anak soleh gitu kan? Rezeki anak soleh. Emang situ soleh, gitu kan? Gitu. Seberapa soleh sih kita gitu kan? Malu kita kalau bilang diri kita soleh. Itu orang shadiq, siddiq, orang betul-betul memang jujur berimannya. Ya, ketika ada azan, ya ditinggalkan aktivitas dunianya, sholat. Begitu. Kemudian yang ketiga, qanitin, orang yang taat. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, selama muslim ulil amrinya dan selama dalam perkara yang ma'ruf. Dan ketaatan kita kepada pemimpin atau pemerintah muslim itu bukan karena dia itu bapak fulan, bukan. Kita taat pada ulil amri ini satu penguasa, umara, dan yang kedua ulama, ya. Tapi ulama yang benar, bukan ulama oportunis ya. Ulamanya ulama ahlus sunnah yang benar. Ya, bukan membela yang bayar, bukan. Membela yang benar gitu, ulama itu. Ya. Kalau membela yang bayar itu pembajak, ya, itu bukan ulama itu, ya. Nah, pertama umara muslim, ulama ya pasti muslim insyaallah, tapi yang benar. Nah, dua ini kita taati bukan karena mereka bapak fulan dan ini ustaz fulan, bukan karena keustazan, bukan karena kepresiden beliau, bukan. Tetapi bukan karena zat itu, bukan, tetapi karena ini bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena Allah nyuruh kita untuk taat kepada ini gitu. Sekarang kita kalau sujud menghadap kiblat, kalau sampean lihat Ka'bah, bukan fotonya, lihat langsung di depan Ka'bah, pasti sujudnya ke Ka'bah. Apakah itu berarti kita menyembah Ka'bah? Bukan. Ini kita sujud dalam rangka Allah perintahkan kita untuk sujud ke Ka'bah, gitu kan? Bukan karena kita menyembah Ka'bah. Kita bakti sama orang tua, apakah karena kita menghambakan diri dan menyembah orang tua? Bukan, karena Allah nyuruh kita dan Rasul nyuruh kita. Wa bil walidaini ihsana. Ya. Jadi ketaatan di sini ya. Ya, qanitin artinya apa tadi? Ketaatan. Orang-orang yang taat. Jadi sabar, jujur dalam beriman dan juga taat. Ya. Taat pada perintah Allah dan Rasulnya dan ulil amri. umara dan ulama selama mereka muslim dan selama yang diperintahkan adalah sesuatu yang ma'ruf dalam Islam bukan munkar. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wal munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya, itu tentu di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang menafkahkan hartanya pagi, malam, malam atau pagi atau siang, ya, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka dapat ganjaran di sisi Allah, tidak merasa takut kelak akan kehilangan dunia dan tidak bersedih, tidak merasa takut akan masa depan mereka dan tidak bersedih akan kehilangan dunia, karena ganjarannya ada di sisi Allah. Itu orang yang berinfak, ya. Zainal Abidin dahulu, ya, suatu ketika ketika beliau itu dulu suka gopong apa karung beras dan makanan-makanan sembako, ya, dikasihin ke siapa? Ke orang-orang fakir miskin. Jadi ternyata di daerah itu banyak orang-orang fakir miskin, pagi-pagi itu udah ngelihat sembako beras atau makanan pokok sekarung itu nemplok di rumah mereka, ya, bergepok itu di depan pintu mereka, rumah mereka. Sampai mereka enggak tahu siapa ini yang ngasih, enggak tahu, karena malam-malam itu kirimannya, transfernya malam-malam dikirim. Dan itu banyak orang-orang fukara yang merasakan itu, masyaallah, alhamdulillah, siapa ini yang masyaallah. Enggak ketahuan. Enggak ada yang tahu siapa ini. Kemudian suatu ketika Zainal Abidin mati, wafat rahimahullah. Wafat, dan ketika wafat diketahui di punggungnya ada bekas, ya, kayak orang biasa kan manggul-manggul kan ada bekas hitam atau apa gitu ya. Apa kapalan gitu ya, bahasa kita mungkin kapalan, ada apanya gitu. Nah, dan setelah wafatnya beliau enggak ada lagi pasokan beras atau apa itu yang ke rumah-rumah orang fakir. Maka setelah wafatnya beliau barulah orang-orang tahu bahwasanya Zainal Abidin lah yang menginfakkan harta-harta ini. Masyaallah, ya. Oh, sekarang infak donasi buat masjid 5 miliar tapi harus cantumkan nama saya di depan atas wakaf saya. Ya kalau memang dia ikhlas ya enggak apa-apa kayak gitu, tapi sulit disebut ikhlas kayak gitu. Ya. Sulit disebut. Wakafkan Al-Qur'an mushaf, ada seorang tokoh mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Diwakafin. Iya, masjidnya senang, alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat, tolong pakai cap stempel nama saya di situ. Di setiap Quran, ya. Orang yang mendiwakafin mikir lagi, ya kayak gini mah udah enggak asik nih kayak gini. Aduh, udahlah. Gitu kan? Baik. Infak harus ikhlas. Kemudian yang terakhir, dan ini sebenarnya temanya ujung-ujungnya, paling akhir ya, setelah ini selesai show. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang istighfar di waktu sahur. Sebagian ulama mentakwilkan, menafsirkan mustaghfirin arti musallin, orang-orang yang salat di waktu sahur, yaitu tahajud di malam-malam terakhir. Walaupun ya, sebenarnya bukan itu maksud dari ini istighfar yang dimaksud di sini, istighfar, astaghfirullahaladzim, atau minta doa rabbighfirli wa liwalidayya, meminta ampunan kepada Allah di waktu-waktu sahur. Ashar jam'a dari waktu sahur. Nah, sekarang batasan waktu sahur itu para ulama berbeda pendapat. Waktu sahur batasannya itu dari kapan sampai kapan gitu loh. Kalau kita kenalkan sekarang biasanya waktu sahur tuh beberapa menit atau sejam lah sebelum subuh. Tapi ternyata permasalahan tahdid atau batasan waktu sahur awal dari mana akhirnya mana itu diperselisihkan ulama. Sebagian ulama, ini ringkasnya aja kan kalau dirinci panjang sekali. Sebagian ulama mengatakan waktu sahur dimulai dari setengah malam. Setengah malam kedua sampai akhir malam menjelang subuh. Pendapat kedua, waktu sahur dimulai dari sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Gitu. Nah, lalu bagaimana praktiknya? Yang mengatakan waktu sahur itu setengah malam kedua, berarti sekarang maghrib jam berapa? Enggak, jam 6. Anggap aja kalau sekarang maghrib jam 6 kurang, Pak, ya. Anggaplah maghrib jam 6.00. 18.00. Subuh jam 4.30. Berarti total ada 10,5 jam ya. 10,5 jam. 2, 3, 4. Ya. Bagi 2 berarti 5 jam 5 jam lewat 1/4 gitu ya. 5 jam lewat 1/4. Mah, nah. 5 jam lewat 1/4 berarti jam 6. 5 jam 1/4-nya jam 11.15. Ya kan? Jam 11.15. Mulai dari jam 11.16 sampai ke waktu subuh itu waktu sahur. Itu menurut sebagian ulama. Maka kalau sampean sahur jam 1 itu sah disebut sahur, berkah sebagaimana kata Nabi SAW, makanan sahur itu berkah, waktu sahur itu berkah juga. Ya kan? Maka sahur jam 2, jam 1 sah menurut pendapat ulama yang mengatakan waktu sahur itu setengah malam kedua. Sebagian ulama lainnya mengatakan waktu sahur itu sepertiga malam terakhir. Kalau sepertiga berarti dibagi 3. Kalau mulai jam 6 maghribnya sampai jam setengah 5, 10 setengah jam. Ya, 10 jam tambah setengah jam gitu kan. Maka dibagi 3. Sepertiganya. 3 setengah jam. Betul 3 setengah jam, Pak ya? Pas 3 setengah jam insyaallah. Berarti 3 setengah jam menjelang subuh. Nah, itu waktu sahur. Ya, berarti dimulai dari jam 1. Betul jam 1. Maka yang sahur jam 2 itu sahur namanya. Sambil nonton bola ya. Kalau bagi pendapat ulama ini, yang kedua ini, jam setengah 1 sampai sahur, nah itu bukan sahur namanya, itu makan malam gitu. Gitu ya. Itu memang pendapat yang kedua. Ada kuliah ini perselisihan ulama. Ya, saya sendiri lebih meluaskan, lebih pilih yang lebih luas, yaitu setengah malam kedua itu waktu sahur. Ya begitu, Pak. Ya. Tapi yang lebih afdol tentu yang mendekati sholat subuh, mendekati subuh. Ya, lebih afdol lagi sholat istighfar di waktu sahur, berarti istighfarnya ya jadi anggaplah jam 12 lah. Mulai dari situ sampai subuh itu waktu yang bagus untuk beristighfar di masa sahur insyaallah. Maka yang mengamalkan seperti ini, maka mereka adalah orang yang bertakwa, doa, sabar, jujur dalam beribadah, ya. Jangan bermuka dua, ya. Kemudian taat betul-betul pada Allah, pada Rasulnya, dan pada pemimpin muslim dan para ulama rabbaniyin. Kemudian rajin infak. Apalagi infak di pagi hari ini. Kita di sini anak alhamdulillah telah menginfakkan ilmu. Bapak-bapak telah menginfakkan tenaga, curahan tenaga untuk mendengar ilmu. Ini semua insyaallah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara ma'ruf dalam Islam itu bernilai sedekah. Dan nafkah tenaga itu juga kadang tidak kalah dengan nafkah harta. Dan malaikat turun ya di pagi hari mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi ini gantinya. Wa a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah orang yang menahan diri dari berinfak pada pagi hari ini kerusakan di hartanya. Maka semoga nafkah kita, sedekah kita, sedekah tenaga ataupun ilmu, ya, yang ngantuk tapi berusaha untuk tidak tidur, maka itu termasuk menafkahkan, ya, betul-betul tenaganya. Maka semoga itu semua menjadi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat insyaallah mudah-mudahan pada hari akhir nanti amalan-amalan baik kita, dan semoga Allah hapus semua kesalahan dan dosa kita, baik masa lalu, sekarang, dan semoga di depannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.